ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Imam al-Bukhari diriwayatkan oleh Al-Lalakai juga dengan sanad yang bersambung yang disebutkan tadi kepada Imam al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Iya, beliau sebutkan guru yang dia jumpai di negeri Hijaz, di negeri Mekah, di negeri Madinah, di Kufa, di Basra, di Wasit, di Baghdad, di Syam, di Mesir. Dan beliau terangkan beliau masuk ke negeri itu, ada yang sebagiannya 4 kali, ada berkali-kali beliau tidak bisa hitung lagi. Berulang kali masuk menjumpai ulama di negeri itu. Kata beliau, "Ma ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Saya tidak melihat 1000 guru saya ini berselisih paham dalam perkara-perkara berikut ini. Salah satunya yang beliau sebutkan, "Wa alla nunazial amra ahlahu." Mereka tidak pernah berselisih, tidak boleh kita mengganggu gugat kepemimpinan seorang pemimpin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidak membawa gulul, tidak membawa dengki dengan 3 perkara ini. Jadi 3 hal ini kalau ada di hati seorang muslim, tidak ada dengki pada hatinya. Itu hati yang tulus. Periksa saja di hati 3 hal ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, ta'atu wulatil amr, taat kepada para pemimpin. Yang ketiga, waluzum jama'atihim, komitmen di atas jama'ah mereka. Inilah umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Jadi sudah taat kepada kepala negara, dia juga komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Fa'inna da'watahum tuhithu min wara'ihim. Kemudian Nabi menggambarkan kebersamaan umat Islam itu seperti pagar yang mengitari manusia, menjaga dan merawat mereka. Ini kebersamaan mereka di dalam hal ini, itu pagar yang menjaga, benteng yang kuat, yang bisa memelihara dari apa? Dari berbagai kejelekan. Kata beliau berdasarkan hadith ini, "Thumma akkada fi qawlihi," kemudian Allah tegaskan, atau "Thumma akkada fi qawlihi," kemudian hal itu ditegaskan di dalam firman Allah, "Ati'ullahu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Jadi ini bisa dibayangkan ya. Kalau di masa sekarang memang saya bicara begini, oh itu banyak yang heran. Ya, ini ustadz ini dia ngambil dari mana? Iya. Ada sebagian orang yang bahasanya naudzubillah ya. Bahasa yang sangat buruk sekali. Kalau ada yang berbicara seperti ini. Kalau di masa Imam Al-Bukhari ini baru nih, 1000 orang guru, bayangkan. Tidak ada dan satu guru Imam Al-Bukhari kecuali mengajarkan kepada Al-Bukhari ini. Dan mereka tidak berselisih dalam hal ini. Ada 10 hal memang yang disebut oleh Al-Bukhari. Ini diantaranya. Kemudian kata beliau, "Wa alla yura as-saif ala ummati Muhammad." Dari keyakinan tidak boleh memandang bolehnya mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Mengangkat pedang itu 2 macam ya. Ada yang mengangkat benaran, itu satu. Dan yang kedua, ada yang keyakinannya. Keyakinannya boleh. Keyakinannya boleh. Walaupun dia tidak mengeluarkan, dia tidak, fisiknya tidak ada aksi, tetapi keyakinannya boleh. Ini 2-duanya ahlul bidah di kalangan para ulama. Kemudian kata Al-Bukhari, wa qala al-Fudail, berkata Al-Fudail bin Iyad, "Law kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha illa fi imam. Li'annahu idza salaha al-imam amina al-bilad wal ibad." Kata Al-Fudail bin Iyad, Al-Bukhari bawakan ucapan Al-Fudail bin Iyad. Dan ini disepakati oleh guru-gurunya semuanya. Al-Fudail bin Iyad berkata, "Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya hanya peruntukkan doa ini untuk seorang pemimpin saya, untuk kepala negara. Sebab kalau kepala negara baik, akan aman negeri dan hamba-hamba." Kan begitu harusnya cara berpikirnya. Iya. Dan ini dari hak-hak pemerintah yang harus dipahami. Baik, sudah berapa ini? 3.